Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'an. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan petang hari ini kita akan teruskan ya pembahasan kita. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang beberapa hal yang berhubungan dengan masalah loyalitas, wala dan bara ya. Kita sekarang masuk di halaman ke-159 ya, tentang hukum meminta bantuan kepada orang-orang kafir. Ya, hukum meminta bantuan kepada orang-orang kafir. Meminta bantuan ya, hukum asal seorang mukmin adalah seperti disabdakan oleh Rasulullah kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan fa idza sta'anta fasta'in billah. Ya, hendaknya kalian meminta pertolongan, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hukum asalnya seorang mukmin adalah orang yang senantiasa menyandarkan segala urusannya, kebutuhan, ya segala kesulitan hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana dulu para sahabat ya, mereka senantiasa mengatakan kami dulu berbaiat kepada Rasulullah untuk tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sampai kepada perkara-perkara yang sebenarnya ya manusia juga ya bisa untuk kita mintai tolong. Tetapi sebagai kesempurnaan tauhid seseorang, orang itu senantiasa meminta ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun meminta pertolongan itu ada beberapa hal yang sifatnya adalah mubah, dibolehkan ya, yang itu tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun seandainya meminta bantuan kepada orang-orang kafir, nah maka di sini perlu adanya sebuah perincian. Ya, karena bagaimanapun kehidupan manusia tidak mungkin lepas dari orang-orang kafir. Ya. Seperti pada zaman Rasulullah sendiri, ya pasti akan selalu bersinggungan ya dengan orang-orang kafir. Apalagi kita ya hidup di masyarakat yang heterogen ya, kita sangat kental ya, sangat sering bersinggungan ya, sangat sering berhubungan dengan orang-orang non muslim ya, maka di sini kita harus mengetahui rambu-rambu di dalam agama kita agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi di dalam kehidupan ini ya. Maka di sini penulis ingin memberikan perincian ya berhubungan dengan masalah ini. Yang pertama adalah dalam bidang bisnis atau pekerjaan ya, dalam bidang bisnis atau pekerjaan yang sifatnya adalah perkara-perkara muamalah ya. Maka yang mendasari ya, hukum yang mendasari yang pertama adalah disebutkan dulu dalam surat Ali Imran ayat 118, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu bitanatan min dunikum wa la ya'lunakum khabala ya waddu ma anittum qad badatil baghdau min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Ya. Ayat ini menjadi rambu-rambu dasar di dalam kita berinteraksi dengan orang-orang non-muslim. Ya. Kita tidak boleh menyandarkan menurut saya atau mengatakan saya melihat, saya merasa, tidak bisa. Ya, jadi kita sebagai seorang muslim adalah orang yang senantiasa menyandarkan segala urusannya dengan dalil. Ya, tidak boleh kita mengikuti perasaan kita. Contohnya misalkan dalam ayat ini Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengambil ya ataupun menjadikan bitanata min dunikum ya teman-teman kepercayaanmu dari orang-orang di luar kalanganmu. Jadi tidak boleh ada orang muslim punya kepercayaan orang-orang yang non muslim ya, ajudan, asisten dalam bidang-bidang kehidupannya itu tidak boleh diambil dari orang-orang non muslim. Kemudian di sini disebutkan ya waddu ma'anittum qad badatil baghdha min afwahihim ya, Kenapa? Karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagi dirimu. Ya, jadi namanya orang-orang kafir, mereka adalah orang-orang yang akan senantiasa ya memudaratkan agama kita. Ya mungkin kalau di dalam hubungan sosial kemasyarakatan kita tidak merasa dirugikan. Itu dari sisi materi mungkin, tapi dari sisi akidah kita digerogoti. Ya. Yang paling mudah adalah tentang ewo pakai ewo. Ya. Pada saat dia baik dengan kita, dia membantu kita, dia empatinya besar kepada kita. Kemudian kita timbul juga empati kepadanya lah, disinilah korbannya kita. Ya, pada saat lahirnya empati kita kepada mereka, ini yang kemudian akidah kita yang kemudian digerogoti di situ. Ya, kalau dari sisi materi betul kita tidak berkurang materi kita ya dengan kita baik dengan mereka, dengan ewu pekewu dengan mereka. Tetapi dari sisi akidah, ya maka kita akan ya, tergerogoti ya di dalam masalah akidah tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala ya di sini disebutkan bahwasanya qad badatil baghdha, sungguh telah nyata, telah dimulai permusuhan min afwahihim. Ya. Permusuhan, kebencian kan gitu ya dari mulut mereka. Kemudian apa? Allah buka rahasia ini, buka rahasia. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa yang tersimpan di hati mereka jauh lebih berat, lebih besar. Ya, kebencian mereka di batinnya itu lebih besar. Ya. Dan mungkin ya kita sering ya mendengar ya kita misalnya orang-orang di luar ya di luar mereka mengatakan ini adalah domba-domba tersesat ya kan gitu. Apalagi kalau misalkan orang-orang Hindu Buddha ya, itu pada saat melihat orang Muslim ya, lebih dari itu. Ya. Kemudian ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala buka. Ya. Kemudian juga di dalam surat Al-Baqarah yang ayat ini secara jelas ya Allah mengatakan walan tardo angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, namanya orang Yahudi dan Nasrani, mereka tidak akan pernah ridho ya kepada kita sampai kita mengikuti agama mereka. Ya, jadi akidah seseorang itu adalah kemudian akan menimbulkan ya menimbulkan apa kebencian-kebencian kepada akidah yang lain. Ya, jadi seperti kita, akidah iman kita ya tentu kita tidak akan pernah meridhoi akidah-akidah sesat, menyimpang. Itu secara fitrah itu seperti itu. Ya, sehingga kemudian disinilah kemudian Allah berikan rambu-rambu kenapa kita harus berhati-hati di dalam masalah ini. Ya, jangan sampai kemudian kita yang kemudian menjadi dirugikan ya, dirugikan. Kemudian jadi misalkan kita lihat bagaimana kekejaman mereka terhadap orang-orang Muslim. Ya. Kalau orang Muslim berjihad, kita sudah tahu berjihad ya ada aturan. Kita membunuh ada aturan. Kita membunuh orang yang dalam perjanjian tidak boleh. Kita membunuh bukan dalam peperangan tidak boleh. Kita membunuh orang tua enggak boleh. Kita membunuh anak-anak enggak boleh. Membunuh perempuan enggak boleh. Membunuh orang yang ibadah tidak boleh. Artinya kita dibatasi dengan ketentuan-ketentuan yang sangat ketat. Ya. Berbeda dengan dalam realita dan kita saksikan zaman kita sekarang bagaimana mereka terhadap orang Muslim sungguh sangat luar biasa. Ya. Dan yang tidak pernah diangkat misalkan sekarang adalah di Afrika Tengah sampai hari ini ya. Bagaimana orang Muslim dikejar-kejar, ya dibunuh, dibakar hidup-hidup, ya dilempari batu sampai mati. Ya seperti ya mungkin seperti orang yang ngejar-ngejar anjing untuk dibunuh seperti itu. Ya. Dan betul-betul dia masih hidup kemudian dimasukkan ke dalam api yang betul-betul menyala seperti itu. Ya. Luar biasa kekejaman yang sangat luar biasa. Nanti mungkin jamaah bisa lihat sendiri di video-videonya, di gambar-gambarnya bagaimana saudara-saudara kita di Afrika Tengah. Ya. Na'udzubillah. Kita membunuh pun Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fa idza dabahtum fa ahsinu dibbah. Jadi jika kalian membunuh maka perbagus juga membunuh. Artinya tidak sekedar membunuh tetapi juga ada aturan di dalam kita membunuh juga. Ya, jadi umat Islam itu sangat terikat dengan ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita misalkan melihat kekejaman mereka terhadap umat muslim. Ya, bagaimana juga saudara kita di Burma. Ya, bagaimana kekejaman mereka? Dan Allah mengatakan wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa yang masih tersimpan di dada mereka itu jauh lebih kejam. Ya, yang masih tersimpan di dalam hati mereka itu jauh lebih mengerikan seperti itu. Nah. Ini Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan kepada kita, dan Allah yang menciptakan mereka ya sebagai ujian bagi orang-orang beriman. Sehingga kemudian tidak boleh ya orang Islam kemudian tidak menyadari hal itu. Ya, mereka pasti akan merugi. Kemudian Imam Bakhawi rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan, janganlah engkau menjadikan orang-orang non-muslim sebagai wali, orang kepercayaan atau orang-orang pilihan, karena mereka tidak segan-segan melakukan apa-apa yang membahayakanmu. Ini menurut Imam Al-Bakhawi di dalam menjelaskan ayat ini. Ya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, para peneliti telah mengetahui ya bahwa orang-orang ahli dhimmah itu orang Yahudi yang tinggal di negara muslim, yang mereka terikat perjanjian untuk mengikuti aturan negara muslim. Ini namanya ahli dhimmah. Dari Yahudi dan Nasrani mengirim berita kepada saudara-saudara seagamanya tentang rahasia-rahasia orang muslim. Nah, jadi mereka akan senantiasa ya akan membangun komunikasi tentang berbagai rahasia yang dimiliki oleh umat Islam. Nah, ini yang menjelaskan ya, menjelaskan tentang ayat ini. Kenapa kita tidak boleh mengambil mereka sebagai orang-orang kepercayaan, orang-orang dekat kita, orang-orang yang kemudian memegang rahasia itu tidak diperbolehkan. Bahkan di dalam syair-syair ya, di situ disebutkan bahwa qul adawati qad turja mawaddatuham qatturja mawaddatuha ya illa adawata man adaka fiddin ya, setiap permusuhan itu dapat diharapkan kasih sayangnya. Artinya bahwa permusuhan seperti apapun yang itu bukan permusuhan karena masalah agama itu masih ada harapan untuk baikan ya, tapi kalau sudah permusuhan karena akidah, karena keimanan, maka itu tidak akan ada toleransinya, tidak akan pernah selesai ya. Jadi setiap permusuhan yang itu bukan karena masalah agama itu masih ada harapan untuk saling baikan ya, tetapi kalau sudah berhubungan dengan masalah keyakinan, masalah akidah, maka itu sudah tidak bisa diharapkan baikannya, tidak ada ya. Kan gitu ya, dalam dalam ayat lain juga disebutkan ya. Jadi bahwasanya dengan orang-orang kafir ya di dalam masalah walau al-baro, berarti kita telah menjadikan ya permusuhan ya sampai mereka kemudian menjadi orang-orang yang muslim ya. Seperti misalkan di dalam surat Al-Mumtahan ayat keempat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan ya, Allah katakan abadan. Jadi sungguh telah kita mulai permusuhan antara kita dengan mereka, permusuhan dan kebencian sampai kapan? Abadan. Abadan artinya selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai mereka itu menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah semata. Ya, jadi maka di sini kemudian permusuhan tadi, perselisihan permusuhan karena masalah akidah itu tidak ada diharapkan kebaikannya sampai hari ya, sampai kecuali orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau tidak beriman maka tidak akan ada harapan islah ya, perbaikan dengan mereka itu. Kemudian disitulah maka kemudian penulis mengatakan karena itulah ya mereka dilarang memegang jabatan yang membawai orang-orang Islam dalam bidang pekerjaan, bahkan mempekerjakan orang Islam yang kemampuannya masih di bawah orang kafir itu lebih baik ya, dan lebih bermanfaat bagi umat Islam dalam agama dan dunia mereka. Ya, jadi ini juga kemudian juga menjadi salah satu dilematis ya di dalam kehidupan kita di Indonesia. Ya, ya bagaimanapun kadang teman-teman yang kemudian bercerita bagaimana di instansi ya, ya pasti akan terjadi persaingan ya, terjadi persaingan siapa orang-orang yang kemudian akan menempati kedudukan-kedudukan strategis di situ, maka mereka akan membawa orang-orang yang dekat ya dengan mereka. Ya. Ini yang kemudian jadi permasalahan ya, kadang misalkan di negara-negara Timur Tengah ya, kemudian terjadinya sebuah peristiwa-peristiwa ya kekacauan politik, diantaranya adalah karena memang jabatan-jabatan strategis itu dipegang oleh musuh-musuh Islam, itu yang kemudian jadi masalah. Ya. Dan pada saat kita lihat ya di dalam ayat ataupun di dalam hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang pertama, wala la takhaf wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut dan jangan kalian bersedih, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang tinggi di saat kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga disebutkan al-islamu ya'lu wa la al-islamu yu'la wa la ya'lu, ataupun al-islamu ya'lu wa la yu'la. Ya, artinya Islam itu tinggi ya, dan tidak ada yang melebihi ketinggian daripada Islam. Ya. Ini kemudian tentu akan menjadi sebuah dilematis pada saat kita sebagai seorang muslim kemudian menjadi bawahannya orang kafir, itu harus betul-betul diperhatikan itu. Ya, karena secara akidah itu tidak diperbolehkan. Jadi tidak boleh ada orang kafir ngatur orang Islam, itu tidak boleh. Ya. Ini dalam prinsip, artinya kita menjadikan mereka sebagai orang kepercayaan kita saja enggak boleh, apalagi kalau kita sebagai pelayan mereka, na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Ini sesuatu yang sangat tidak diperbolehkan. Ada orang muslim pembantu ataupun menjadi ajudan ataupun menjadi orang-orang yang bekerja untuk orang-orang kafir. Secara akidah ini sangat sangat bermasalah di situ. Ya. Maka tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala takhafu wala tahzanu, artinya jangan kalian takut, jangan kalian resah. Jika kalian orang-orang beriman, maka kalian akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya pada saat kita mendapatkan posisi-posisi yang seperti itu, maka harusnya kita kembalikan kepada ayat ini, ya. Kenapa kita kemudian merendahkan diri, kemudian kita menjadi orang-orang yang menghinakan diri hadapan orang-orang kafir, ya, orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ini yang kemudian tentu menjadi bahan perenungan ya untuk kita, ya. Apalagi ya sekarang misalkan di Jakarta ya, tentang calon pemimpin yang non muslim, ya na'udzubillah. Ya ini sampai kalau terpilih itu memang musibah betul-betul ya, umat Islam itu harus betul-betul ya muhasabah betul-betul, ya. Artinya mayoritas muslim sampai dipimpin oleh orang non muslim, ini sebuah kerusakan yang sangat parah, ya, sebuah kerusakan yang sangat sangat parah, dan ini seharusnya tidak boleh terjadi sama sekali, ya, tidak boleh terjadi sama sekali, ya. Kemudian juga ada ungkapan-ungkapan yang secara akidah, ungkapan ini adalah sebuah ungkapan yang sangat bermasalah dalam masalah loyalitas. Ya, pada saat mereka mengatakan orang kafir yang baik, yang jujur itu lebih baik daripada orang muslim yang korupsi. Na'udzubillah. Ya. Hanya ucapannya ini sendiri sudah ucapan bermasalah. Ucapan yang menunjukkan orang muslim ini berloyalitas kepada orang kafir. Na'udzubillah. Ya, padahal ayatnya begitu banyak bahwasanya kita tidak boleh menjadikan tempat-tempat loyalitas kita kepada orang-orang kafir. Ya, tidak boleh umat Islam memberikan loyalitas kepada orang kafir sedikit pun. Jadi dalam masalah loyalitas umat Islam itu tidak boleh ya memberikan kepada orang kafir. Kalau kepada orang mukmin yang bermaksiat, ya kita ada masih perimbangannya antara loyalitas dan kita berlepas diri di situ. Ya. Maka ini kemudian jangan sampai ya, kita berdoa semoga jangan sampai menimpa umat Islam, karena dipimpinnya umat Islam oleh orang kafir adalah musibah. Ini adalah sebuah musibah. Ya. Ini apalagi kita dalam mayoritas. Kalau kita mungkin minoritas kita akan ya tidak begitu bersedih, tapi kalau kita mayoritas sampai dipimpin oleh orang kafir, na'udzubillah. Ya. Semoga ini ya kita dilindungi dari musibah yang seperti ini. Maka di situ kemudian penulis mengatakan dari keterangan tersebut di atas dapat disimpulkan yang pertama, tidak boleh mengangkat orang kafir untuk kedudukan yang membawai orang-orang Islam secara akidah. Ya, tidak boleh mengangkat orang kafir yang membawai orang-orang Islam. Ya. Maka orang Islam itu harus pintar Ya, kita harus belajar. Islam itu mewajibkan kita belajar jadi orang pintar biar kita tidak jadi pesuruhnya, tidak menjadi bawahannya orang-orang kafir. Ya. Apalagi kita hidup yang secara ya, di negara kita setiap warga negara memiliki hak yang sama, ya, tidak dilihat dari pandang agama. Maka di sini yang kemudian pada saat umat Islam, ya, mereka tidak punya ambisi, tidak punya semangat untuk mengangkat agamanya, untuk membela umatnya. Nah, ini yang kemudian jadi adalah Allah Subhanahu wa taala menghinakan, ya, dengan menjadikan umat Islam ini menjadi orang yang menjadi pembantu, ya, menjadi pesuruh-pesuruh daripada orang-orang kafir. Kemudian di sini disebutkan atau yang memungkinkan dia mengetahui rahasia-rahasia umat Islam. Ya, misalnya adalah para menteri, ya, para penasehat, ya, karena Allah beriman la tattakhidu bitanata min dunikum wala ya'lunakum khabala. Ya. Jadi jangan sampai kita mengambil orang atau menjadikan mereka tahu rahasia-rahasia umat Islam yang berhubungan dengan umat Islam, tidak diperbolehkan itu. Ya. Ataupun di situ disebutkan atau juga diangkat menjadi pegawai pemerintahan di daerah negara Islam. Ya, maka ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, diperbolehkan mengupah orang-orang kafir, ya, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sampingan yang tidak menimbulkan suatu bahaya dalam politik negara Islam, umpamanya menjadi pembimbing, guide, ya, ya, ataupun pemborong konstruksi bangunan, proyek-proyek perbaikan jalan dan sejenisnya, dengan syarat tidak ada orang Islam yang mampu untuk itu, ya, karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar pernah mengupah orang laki-laki musyrik dari bani Adil, ya, sebagai petunjuk jalan ketika berhijrah ke Madinah. Itu sebatas itu, karena umat Islam nggak ada. Maka ini juga perlu dibangun loyalitas, ya, dibangun loyalitas kita sama orang Muslim, ya. Dalam hal yang jelas keseharian kita lihat, ya, kadang kita belanja, ya, kalau belanja di saudara kita yang Muslim, ya, akan lebih baik daripada kita belanja kepada yang kafir. Belanja kepada tetangga kita, ya, akan lebih baik daripada orang yang jauh, kan gitu. Artinya Islam itu mengajarkan seperti ini, ya, mengajarkan seperti ini bagaimana kita membangun loyalitas sesama kaum muslimin, ya, ya, bagaimana kita akan memiliki hubungan bagus misalkan di masyarakat, ya, kita punya tetangga muslim, punya warung, kita sendiri nggak pernah belanjanya jauh-jauh, nah, ini tidak baik, ya, tidak baik sebagai bentuk apa, loyalitas kita kepada sesama muslim seperti itu, ya. Jadi kita diperbolehkan, ya, menjadikan orang-orang kafir itu pada keadaan-keadaan tertentu yang kemudian tidak menimbulkan madarat, tidak membahayakan, tidak menjadikan mereka mengetahui rahasia-rahasia daripada umat Islam. Ya. Ini yang pertama dalam bidang politik, di dalam masalah pekerjaan. Ya. Kemudian yang B adalah dalam urusan perang. Dalam urusan perang, ya, dikatakan dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya. Yang benar adalah diperbolehkan bila diperlakukan dalam keadaan darurat, ya, misalkan kita umat Islam, kita akan menghadapi musuh yang sangat besar, sangat berat, ya, pada saat tidak ada pilihan lain, ya, kita harus menggunakan tentara kafir, maka itu hukumnya adalah diperbolehkan, ya. Kalau ini dikatakan darurat, berarti hukum asalnya nggak boleh, ya, ini diperbolehkan hanya dalam masalah hal yang sifatnya darurat, dan darurat pun itu ada batasan, ya, artinya tidak semaunya. Nah, sebagaimana kaidah mengatakan daruratu tuhbihul mahdurat, ya. Jadi keadaan darurat ini kemudian membolehkan sesuatu yang kemudian tadinya tidak diperbolehkan. Begitu juga ad-darurat adalah tuqaddir biqaddariha. Namanya darurat itu ada batasannya. Ya, kemudian tidak sebebas-bebasnya karena dalam keadaan darurat seperti itu. Di sini disebutkan juga bila orang yang diminta pertolongan dari mereka itu dapat dipercaya dalam masalah jihad, ya, dalam masalah jihad mereka mau diandalkan, ya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata tentang manfaat perjanjian Hudaybiyah, ya, di antara manfaat, ya, faidah, hikmah di balik perjanjian Hudaybiyah adalah di antaranya bahwa meminta bantuan kepada orang-orang musyrik yang dapat dipercaya dalam hal jihad adalah diperbolehkan, ya, ketika benar-benar diperlukan. Dan pada orang musyrik itu juga terdapat maslahat, yaitu dia dekat dan mudah untuk bercampur dengan musuh dan dapat mengambil kabar dan rahasia mereka itu. Jadi penuh dengan pertimbangan, ya, penuh dengan pertimbangan. Jadi betul-betul harus dihitung pada saat kita misalkan meminta bantuan, ya, ataupun memanfaatkan, ya, orang-orang kafir, ya, di dalam masalah peperangan. Itu pun harus betul-betul diperhitungkan maslahat, tingkat kemaslahatannya, dan kemudian juga dampak yang akan ditimbulkan dari keputusan tersebut. Ya, jadi ini harus diperhatikan dengan baik. Kemudian juga diperbolehkan ketika dalam keadaan darurat. Ya, Imam Zuhri meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW meminta pertolongan kepada orang-orang Yahudi dalam perang Khaybar. Ya, dan Sufyan bin Umayyah, ya, ikut serta dalam peperangan Hunain, ya, padahal dia pada saat itu masih musyrik. Ya. Jadi ada beberapa peperangan yang di situ orang-orang jahiliyah, orang-orang Badui itu ikut berperang bersama Rasulullah. Ya. Jadi ikut berperang, artinya Nabi tidak melarang, ya, mereka bergabung dengan kaum muslimin. Ya, maka ini yang menunjukkan bahwasanya perkara itu kemudian ada toleransi, ya, ada toleransi yang membolehkan itu. Termasuk darurat misalnya adalah misalnya jumlah orang-orang kafir lebih banyak dan sangat ditakutkan, ya, dengan syarat dia berpandangan baik, ya, terhadap kaum muslimin. Adapun jika tidak diperlukan, maka tidak diperbolehkan meminta bantuan kepada mereka. Karena orang kafir itu sangatlah dimungkinkan berkhianat dan bisa saja menjadi senjata makan tuan. Nah, jadi kebolehannya adalah sebuah kebolehan yang kemudian betul-betul dihitung tingkat kemaslahatannya, keamanannya, itu jauh lebih aman, lebih baik, yang memberikan manfaat yang lebih besar. Nah, ini di dalam urusan perang, ya, dalam urusan perang, ya. Sehingga mungkin kita dulu teringat di saat Arab Saudi mau diserang sama Irak, ya, oleh Saddam Hussein, ya. Bagaimana Arab Saudi kemudian meminta bantuan, ya, tentara sekutu, ya, untuk mempertahankan negara. Ya. Itu pun tidak lepas, ya, artinya dari ijtihad pemikiran dari para ulama yang kemudian membolehkan itu. Ya. Hal ini, ya, mungkin seperti yang disebutkan di dalam buku ini, yaitu diperbolehkan tetapi dengan ketentuan-ketentuan yang sangat ketat di situ. Kemudian poin yang kesembilan di situ adalah mengutamakan tinggal dan bekerja di negara kafir. Ya, bagaimana hukum mengutamakan tinggal dan bekerja di negara kafir? Dikatakan bekerjanya seorang muslim untuk mengabdi atau melayani orang kafir adalah hukumnya haram. Ya, jadi kan kata kita ada umat Islam, perempuan kita TKW di Hong Kong, di Taiwan, melayani orang-orang kafir. Na'udzubillah, itu enggak boleh. Ya, jadi ini sebetulnya seharusnya ini memang sudah ditutup, ya, seperti pengiriman TKI, TKW ke Arab Saudi sudah ditutup, harusnya juga ke negara kafir juga harusnya ditutup, ya, karena secara agama pun itu sangat tidak ada manfaatnya, bahkan itu dilarang. Begitu juga safarnya perempuan ke luar negeri tanpa mahram, ya, juga itu sangat dilarang, ya, dan kebanyakan itu sangat riskan, ya, wanita-wanita yang bekerja di luar negeri itu sangat-sangat riskan. Orang di negara kita saja riskan, namanya perempuan, apalagi sampai di luar negeri. Ya, ini tentu sangat sangat memprihatinkan. Ya. Apalagi jelas kerjanya melayani orang kafir. Ya, jauh-jauh di sana hanya melayani orang kafir, yang jelas itu banyak sekali perbedaan-perbedaan dengan kita. Maka bertempat tinggal terus-menerus dikatakan di sini. Tinggal, ya, terus-menerus, ya, di antara orang kafir juga diharamkan. Jadi, ya, kita tinggal di negara kafir, yang di situ kita mau sholat saja susah, ya, kita menjalankan agamanya saja susah, maka hal itu adalah hukumnya tidak diperbolehkan. Juga mengharamkan seorang muslim bepergian ke negara kafir kecuali karena alasan syar'i dan mampu menunjukkan keislamannya. Ya, kemudian jika selesai tujuannya, maka ia harus segera kembali ke negara Islam. Ya. Jadi kalau secara Islam enggak usah bangga ya, kalau kuliahnya di Amerika, di Kanada, di Belanda itu enggak usah bangga itu. Itu bukan hal yang dibanggakan, itu yang diprihatinkan, ya. Dan begitu banyak juga kadang yang justru belajar di barat, mereka semakin memusuhi Islam, ya, semakin jeleneh, semakin aneh-aneh seperti itu. Nah, ini yang memprihatinkan. Ya, kalau kita berbicara tentang ilmu, ya gudangnya ilmu ya Islam. Ya, jadi di Islamlah ilmu yang sebenarnya, artinya mengajarkan kepada kita kebaikan, yang ilmu yang sekedar, bukan hanya sekedar menambah wawasan, tapi ilmu yang kemudian berbuah kepada akhlak orang yang mempelajarinya, seperti itu. Jadi tidak usah ya ada umat Islam kok bangga belajar di negara kafir, enggak, ya. Rasul enggak pernah mengirim sahabat belajar kemana-mana, tidak ada, ya. Jadi Islam, Rasul itu tidak membutuhkan ilmu-ilmu barat. Pada zaman Rasul, Persia Romawi itu maju, maju sekali Persia dan Romawi. Enggak pernah artinya Rasul menugaskan belajar para sahabat belajar di Persia Romawi, itu tidak ada itu. Ya, bahkan Rasul sangat murka pada saat melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masih memegang Taurat. Padahal Taurat itu dari Allah Subhanahu wa taala, itu pun beliau tidak mau. Ya. Apalagi seandainya umat Islam kemudian sampai belajar mengambil keilmuannya kepada orang-orang barat seperti itu. Maka itu hukumnya adalah sangat-sangat tidak diperbolehkan. Nah, inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan, ya. Ya, kita sebagai umat Islam, ya, kita harus bangga, ya, dengan nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bangga dengan Al-Qur'an yang mengajarkan segala kebaikan untuk kehidupan kita, membimbing kita kepada berbagai kebaikan hidup, ya. Kita juga harus menjadi orang yang punya izzah, punya kemuliaan, ya. Kita harus merasa punya mulia, kita harus merasa sebagai orang yang dipilih oleh Allah, ya, dengan nikmat hidayah ini, ya. Maka janganlah kemudian umat Islam menghinakan diri, ya, menghinakan diri kepada orang-orang yang sangat dimusuhi, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah alam bisawab, ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, ya, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.